Romansa Yes. Goyangdu 2016. Spesial buat Dewa Terus Sejati ya. Carmelo Domestik. Buat Dennis, Benteng Portugis, selamat siang semua, salah obatnya. Kecil Dara Los, thank you teman-teman dari Datar, Mayong. Mangga 2 Cengin. Otak Volcano, Afid RBS bersama teman-teman semuanya, thank you. Dari Beku, Damar Jati. Oke, saudara-saudaraku, Orai sama Enjoy bersama Yogi.